Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Wa sarral umri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hayya ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-162 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisahatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afamanittaba'a ridwanallah, apakah sama orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang kembali dengan membawa murka dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ditafsirkan ayat yang agung dan mulia ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, afamanittaba'a ridwanallah fa'ata'a walam yaghulla kaman ba'a ay roja'a bisahati minallah limaksiatihi wa gululihi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Ay al-marji'uhi lah. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, apakah sama antara orang yang mengikuti keridhaan Allah, artinya dia mentaati Allah, menjalankan amal-amal ketaatan pada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal dia, menjauhi larangan-larangannya. Di antara larangan yang dia jauhi, walam yaghulla, dia tidak berbuat ghulul, tidak berbuat khianat dalam masalah harta rampasan perang. Dengan orang yang dia itu kembali, ba'ad ditafsirkan dengan roja'ah, dengan orang yang kembali bisahatim minallah, dengan murka dari Allah karena kemaksiatannya, karena kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan pada Allah, karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan pada Allah, meninggalkan perintahnya, mengerjakan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Di antara larangan yang dia kerjakan yaitu berbuat ghulul, berbuat khianat dalam masalah harta rampasan perang, sehingga tempat dia adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Al-masir ay al-marji'hiya, dia adalah sejelek-jelek tempat kembali seorang hamba. Maka istifham, pertanyaan dalam ayat ini adalah pertanyaan pengingkaran yang jawabnya adalah la, tidak. Tentu enggak sama. Beda antara orang yang dia menjalankan amal ketaatan pada Allah, menjauhi larangannya, tidak berbuat khianat dalam segala hal, dalam setiap amanah yang diamanahkan padanya. Apakah amanah yang berupa berbagai macam amal ibadah yang harus dia tunaikan pada Rabbnya, atau amanah maliyah, amanah harta yang dititipkan padanya, termasuk tidak berbuat ghulul khianat dalam masalah harta rampasan perang, tentu enggak sama dengan orang yang dia itu membawa kemurkaan Allah karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Di sini Allah habarkan, tidak sama orang yang tujuannya untuk menggapai keridhaan Allah, keridhaan Rabbnya. Dia melakukan berbagai macam amal ketaatan, amal saleh untuk menggapai keridhaan Allah. Dia beramal atas apa yang diridhoi oleh Allah. Tentunya tidak sama dengan orang yang tidak demikian keadaannya, yaitu orang yang dia itu bergelimang dalam berbagai macam amal-amal kemaksiatan, sehingga dia dimurkai oleh Rabbnya. Tentu dua orang ini tidak sama keadaannya dalam hukum Allah, dan tidak sama dalam hikmah Allah, juga tidak sama dalam fitrah yang ada pada hamba-hamba Allah. Maka secara fitrah dalam pandangan manusia, antara ahlu ta'ah dan ahlul ma'asi tentu enggak sama, beda. Allah bedakan antara keduanya. Apa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastahu. Apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka enggak sama. Antara orang yang mukmin dengan orang yang fasik beda. Namun tentunya keadaan mereka bertingkat-tingkat, sehingga dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, Allah sampaikan hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Maka mereka bertingkat-tingkat keadaannya, derajatnya di sisi Allah, dan Allah zat yang maha mengetahui dengan apa saja yang mereka amalkan, mereka berbuat. Suyuti rahimahullah menjelaskan hum darajatun ay ashabu darajatin indallah ay muhtaliful manazili falimanittaba'a ridwanahu as-sawabu waliman ba'a bisahatihi al-iqabu. Maka antara ahlu ta'ah dengan ahlul ma'asi juga mereka itu bertingkat-tingkat. Hum darajat, mereka itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Artinya ashabu darajat, mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda di sisi Allah. Muhtaliful manazil, kedudukannya itu beda-beda. Maka bagi orang yang mengikuti keridhaan Allah, baginya pahala. Namun siapa yang kembali dengan membawa murka Allah, baginya hukuman azab dari Allah, ancaman azab dari Allah. Dan Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka amalkan, fayujazihim bihi, sehingga Allah akan balas, Allah akan hukum mereka sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Maka dikatakan oleh Allah hum darajat, masing-masing dari mereka berbeda-beda derajatnya, berbeda-beda kedudukannya sesuai dengan perbedaan amal-amal mereka. Mereka yang masuk dalam kelompok orang-orang yang ittaba'a ridwanallah juga berbeda-beda. Ahlu ta'ah juga berbeda-beda. Ada yang tingkatannya tinggi. Tingkatan para anbiya wal mursalin, kedudukannya tertinggi. Ada yang berikutnya tingkatan syuhada, tingkatan siddiqin, tingkatan salihin, beda-beda sesuai dengan amal masing-masing. Juga orang-orang yang kembali dengan murka Allah juga beda-beda. Kejelekan amal perbuatan mereka juga bertingkat-tingkat di sisi Allah. Maka orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, mereka masing-masing berupaya untuk menggapai derajat yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia. Tempat tinggal yang paling istimewa di surga nanti. Maka Allah akan anugerahkan pada mereka dari karunia Allah dan dari kemurahan Allah sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Sehingga surga juga bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah Firdausul A'la. Adapun mereka yang mengikuti perkara-perkara yang akan mendatangkan murka Allah, maka mereka juga berusaha untuk turun pada tingkatan yang paling bawah, ila asfalis safilin, masing-masing sesuai dengan amalannya. Al-munafikun fi darki asfali minan nar, orang-orang munafik di kerak paling dasar neraka. Kemudian diikuti oleh ahlul ma'asi yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Dan yang paling ringan azabnya disebutkan dalam sebuah hadis dari kalangan ahlul nar, yaitu seorang yang ketika terompah sandalnya itu tersulut api neraka, maka akan mendidih otaknya. Allah Maha mengetahui amal perbuatan mereka masing-masing. Ahlu ta'ah di antara hamba-hambanya semuanya diketahui oleh Allah. Fulan demikian amal-amalnya, si Alan demikian. Gak ada yang tersamar dari ilmu Allah sedikit pun. Karena Allah basir bima ya'malun. Sehingga gak ada sedikit pun yang luput dari ilmu Allah. Bahkan Allah Maha mengetahui semuanya. Karena Allah telah tetapkan dalam catatan takdirnya di Lauhil Mahfud, yang telah dicatat seluruh amal hamba-hambanya oleh para malaikat yang amanah yang mulia. Kemudian catatan itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh mereka. Catatan yang penuh amanah, penuh ketelitian. Tidak terjadi kesalahan sedikit pun padanya. Maka setiap hamba nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang tertulis dari amal-amal perbuatannya. Ayat yang berikutnya Allah nyatakan, Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka sungguh Allah telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah yang mensucikan mereka dari noda-noda kemaksiatan dan yang mengajari mereka Al-Kitab yaitu Al-Quran wal-Hikmah yaitu As-Sunnah meskipun dahulu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Qala rahimahullah, beliau sampaikan, Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim ay arabiyan mithlahum liyabhamu anhu wa yasrufu bihi la malakan wala ajamiyan. Sungguh Allah telah anugerahkan pada kaum mukminin ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul min anfusihim dari kalangan mereka, dari suku mereka, dari kabilah mereka, dari keturunan mereka, dari bangsa Arab semisal mereka. Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berasal dari bangsa Arab. Itu bangsa Arab Indo. Keturunan garis keturunan Ismail bin Ibrahim Khalilullah. Dari suku Quraisy. Suku yang paling mulia di masa itu. Dari suku Quraisy, Rasul terlahir dari Bani Hasyim. Yaitu kabilah yang termulia dari suku Quraisy. Sehingga beliau adalah keturunan Arab semisal mereka. Yang demikian itu agar mereka bisa memahami dari beliau apa yang nantinya akan beliau sampaikan dari risalah Allah, wahyu Allah, dan juga sunnah-sunnah beliau. Wa yasrufu bihi, sehingga mereka kaum mukminin menjadi mulia dengan diutusnya beliau dari kalangan mereka. Tidak diutus dari kalangan malaikat. Rasul yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka tidak pula diutus dari bangsa asing, dari non-Arab misalnya. Yatlu alaihim ayatihi Al-Qur'ana, yang mana Rasul ini bertugas untuk membacakan pada mereka ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an. Sehingga diantara misi dan tugas Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya, kepada kaum mukminin. Dan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasalam terhadap Al-Quran mencakup dua macam penjelasan. Penjelasan yang pertama, beliau bertugas untuk menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran untuk disampaikan pada umatnya secara sempurna. Seluruh lafaz-lafaz Al-Quran telah disampaikan oleh Rasul kepada umatnya secara sempurna. Demikian juga susunan-susunan kalimat dalam Al-Quran juga dijelaskan secara sempurna. Termasuk urutan-urutan surat dalam Al-Quran juga sudah disampaikan secara sempurna oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak ada satu huruf pun yang beliau sembunyikan. Ini tugas menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang pertama. Penjelasan yang kedua, beliau bertugas untuk menjelaskan makna lafaz-lafaz Al-Quran atau susunan-susunan kalimat dalam Al-Quran yang umat butuh kepada penjelasan. Yang hal ini diterangkan oleh para ulama seringnya terjadi pada ayat-ayat yang memuat hukum yang am, yang umum. Berarti kan tugas Rasul untuk menjelaskan pengkhususannya, mana saja yang dikhususkan dari hukum-hukum yang sifatnya masih umum. Atau sering terjadi pada ayat-ayat yang mutlak, belum ada batasan-batasannya. Maka tugas Rasul adalah menyampaikan pada umat batasan-batasan ayat-ayat yang mutlak tadi. Ini bentuk penjelasan yang kedua. Seperti dalam ayat Allah nyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman sementara mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, maka merekalah orang-orang yang nantinya mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk fid dunya wal akhirah. Lafaz ad-dulmu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, kata dzulmin difahami oleh para sahabat sesuai dengan bahasa mereka. Nah, Al-Quran itu turun dengan dialek mereka, dengan logat mereka, dengan bahasanya suku Quraisy. Sehingga mereka memahami makna ad-dulmu dalam ayat ini adalah wad'usai ala ghairi makanihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini dalam bahasa Arab makna dolim. Sehingga dengan turunnya ayat ini terasa berat di hati mereka. Sehingga mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan keberatan mereka. Ayyuna lam yadlim nafsahu, lantas siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya, yang enggak pernah mencampuri keimanannya dengan kedoliman. Misalnya orang meludah di masjid, kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berbuat dolim, membuang sampah di masjid, kedoliman. Maka siapa yang selamat dari hal ini, dari kedoliman? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan laisa bidaka innama huwa asyirku, bukan itu makna dolim yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tadi. Dolim yang dimaksud di situ adalah kesirikan, perbuatan syirik. Alam tasma'u ila qawli Luqman libnihi inna syirka la dhulmun azim, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman pada putranya, sesungguhnya kesirikan adalah kedoliman yang paling besar. Sehingga makna ad-dhulm, makna dolim dalam ayat tadi adalah kesirikan secara khusus, bukan dolim secara umum menurut apa bahasa Arab. Ini tugas Rasul. Kalau seandainya tidak datang penjelasan dari Rasul, berat ini ayat. Para sahabat dengan keimanan mereka merasa berat, apalagi generasi setelahnya. Ternyata yang dimaksud dengan dolim dalam ayat tadi adalah kesirikan secara khusus. Ini tugas Rasul. Sehingga untuk bisa memahami Al-Quran, maka kita juga harus berusaha untuk mengkaji sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang sahihah. Banyak contoh-contoh dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Manzilatus Sunnah. Wa yuzakkihim ayyutahhiruhum minad dunubi. Kemudian misi beliau diutusnya di tengah-tengah umatnya adalah untuk mensucikan mereka, artinya membersihkan mereka dari dosa-dosa termasuk kesyirikan, kekufuran. Wa yu'allimuhumul kitab al-Qur'an, untuk mengajarkan pada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, untuk mengajarkan pula kepada mereka al-hikmah yaitu as-sunnah. Rasul menyatakan utitul Qur'an bamithlahu ma'ahu, diberikan padaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal dengan Al-Qur'an, artinya sama-sama wahyunya, adalah as-sunnah. Sehingga untuk bisa memahami kitabullah Al-Qur'an butuh kepada kita untuk memahami sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Al-Qur'an lebih butuh kepada as-sunnah dibanding dengan butuhnya as-sunnah kepada Al-Qur'an, demikian diterangkan oleh para ulama. Kenapa? Sunnah ini sebagai penafsir, penjabar makna-makna dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an enggak akan bisa dipahami secara benar kecuali kita harus pahami melalui jalur sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa in mukhaffafah, artinya in dibaca dengan ringan, bukan musaddadah, bukan wa inna, tapi wa in. Ay innahum kanu min qablu, ay qabla bi'sad, qabla ba'thihi la fi dhalalin mubin ay bayyin. Artinya sesungguhnya mereka bangsa Arab dahulu sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh mereka dalam kesesatan yang mubin, artinya kesesatan yang nyata dalam kehidupan jahiliyah, dalam kekufuran, dalam kesyirikan. Nabi diutus di tengah-tengah umat yang dikatakan mereka itu muhtalifu fi ibadatihim, berbeda-beda ragam ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaika, masyarakat jahiliyah ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya wassalihin, di antara mereka juga ada kelompok-kelompok yang beribadah kepada para nabi yang sudah meninggal dan beribadah pada orang-orang saleh. Waminum man ya'budu samsa wal qamara, di antara mereka juga ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Waminum man ya'budu al ahjar wal asjar, di antara mereka ada yang beribadah kepada batu-batu keramat dan pohon-pohon yang dikeramatkan. Ini yang dikatakan oleh Allah, mereka dalam kesesatan yang nyata, mereka dalam kesyirikan. Karena selain mereka beribadah kepada Allah, mereka berhaji, tapi di lain waktu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ini yang menjadikan mereka itu dikatakan musyrik, karena masih beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, artinya menyekutukan Allah. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi hak khusus Allah, itu dalam masalah ubudiyah. Makhluk diberikan padanya doa, diberikan padanya tawakal, harapan, khauf, rasa takut. Padahal ini semua adalah haknya Allah. Tawakal, khauf, rasa takut yang bernilai ibadah. Kemudian rojak harapan. Kemudian doa. Ini haknya Allah, mutlak haknya Allah. Kemudian oleh mereka diberikan kepada sebagian makhluk Allah. Dengan ini mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Meskipun tujuan kaum musyrikun jahiliyah yang dinyatakan oleh Allah mereka dalam kesesatan yang mubin, yang nyata, ketika melakukan kesyirikan itu, yang pertama tujuannya adalah tolabul kurbah. Apa makna tolabul kurbah? Dengan berbuat syirik itu, mereka tujuannya itu, tujuan intinya itu ikhlas supaya nantinya bisa dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya mereka mengambil perantara dalam beribadah. Karena mereka menganalogikan Tuhannya itu dengan penguasa-penguasa di dunia. Mereka merasa yang banyak berlepotan dengan dosa-dosa itu kalau langsung memohon kepada Allah merasa enggak akan diterima, sehingga perlu mengambil perantara dari sebagian makhluk Allah yang diyakini oleh mereka memiliki jah kedudukan di sisi Allah. Apakah para nabi, orang-orang soleh, dan yang semisalnya. Sehingga memberikan ibadahnya kepada para nabi atau orang-orang soleh atau aulia, tujuannya agar nanti orang-orang yang punya jah kedudukan di sisi Allah nanti bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini kias mereka, kias yang batil. Allah disamakan dengan raja di dunia. Padahal Allah menyatakan, Uda'uni, astajib lakum, langsung kalian berdoa padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Tapi mereka mengambil perantara. Yang kedua adalah untuk mendapatkan syafaat. Jadi mereka beribadah kepada makhluk yang diyakini punya kedekatan dengan Allah, agar ketika mereka mati nanti di hari kiamat, orang-orang yang diberibadah ini menurut mereka nanti kan merasa ada jasa kan, ada minnah, maka akan ditolong mereka nanti, akan diberi pembelaan di hadapan Allah. Maka dengan dua alasan ini mereka terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga di sini beribadah kepada Allah tidak cukup dibangun dengan keikhlasan niat semata, enggak cukup. Untuk diterimanya ibadah seorang hamba, gak bisa mengandalkan keikhlasan niat semata. Memang ada dua syarat. Secara batin harus ikhlas niatan kita untuk Allah, namun secara zahir, ini juga yang penting, harus mutabah, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ikut Rasul. Kalau hanya ikhlas secara batin, namun secara lahiriah itu menyelisih aturan Allah dan tuntunan Rasulnya, maka dia berarti berbuat bid'ah, tertolak. Kalau secara zahirnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, namun batinnya tidak ikhlas, berarti dia musyrik kan, beribadah tujuannya untuk selain Allah. Maka tidak akan diterima amal ibadah seorang hamba sampai memenuhi dua syarat. Harus ikhlas secara batin, kemudian mencocoki tuntunan syariat secara dohir. Adapun keikhlasan niat saja seperti kaum musyrikun, tidaklah kami melakukan peribadahan kepada sesembahan-sembahan kami kecuali agar mereka nantinya bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di penghujung ayat Allah katakan mereka adalah orang kafir, mereka adalah para pendusta. Niatannya kan baik, tujuannya kan untuk bisa dekat pada Allah. Tapi ketika cara yang mereka tempuh adalah jalur kesyirikan yang dilarang oleh Allah, maka dinyatakan mereka kafir, mereka para pendusta. Maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah sampai memenuhi dua syarat, ikhlas secara batin, kemudian mengikuti tuntunan syariat, di antaranya ittiba kepada Rasul secara dohir. Kalau memenuhi dua syarat ini, baru akan menjadi ibadah yang makbulah indallah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan faedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.